السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk membahas hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa rahimahullah tentang berita dari Nabi bahwa dari umatnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa siksa, ataupun tanpa hisab perhitungan, tanpa perhitungan amal. Setelah Nabi memberitakan demikian, disebutkan oleh Ibn Abbas, "Tsumma apa?" Sampai situ ya. Pada kalaman silah, kemudian Nabi bangkit dari tempat duduk beliau setelah memberitahu demikian. Kemudian dia masuk ke rumah beliau. Karena rumah beliau itu bilik-bilik yang nempel di masjid. Karena istri beliau 9, jadi rumahnya 9. 9 bilik berarti. Yang nempel di masjid. Di antar dia duduk di masjid. Masjid beliau. Sehingga kalau bangkit dari majelis dia terus masuk rumahnya itu cuma berapa langkah saja. Nah apa berdiri pada halaman silahu kemudian masuk ke kamar beliau. Fakoban nasu fi ulaik, maka orang pun apa tenggelam dalam pembicaraan atau berdebat tentang si ulai, siapa mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan hisab dari umat Muhammad itu sallallahu alaihi wa sallam. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman di bawah itu, footnote ketiga itu. Qauluhu summa nahata pada qalaman jilahu faqaban nasu si ulai. Ay, kata beliau, al-hafirun fi zikri hadal hadith, yaitu orang yang hafir ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Fi zikri hadal hadith, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, berita adanya 70 ribu orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wafihi aydan qablu sahabati ribun radiyallahu anhum, dan di dalam berita ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi yang Allah telah meridai mereka fi mudakaratihim al-ilm, dalam bentuk bagaimana mereka mempunyai antusias yang tinggi dalam mudakarah terhadap ilmu, di dalam membahas ilmu. Wa hirsihim ala fahmi ma haddathahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wa sallam, hirsan ala al-amal bih. Dan keutamaan mereka itu, di samping mereka semangat sekali di majelis-majelis mereka membicarakan ilmu, ya, dan yang dinamakan ilmu itu ialah Al-Quran wa Sunnah, juga hirsih semangat mereka untuk memahami, ala fahmi untuk memahami ma'ajjadahum bihi nabiyuhum, apa yang diberitakan oleh Nabi mereka kepada mereka Kenapa kok berusaha mereka untuk memahami sabda Nabi itu? Demikian semangatnya mereka memahami sabda Nabi itu adalah hirfan alal amali bihi. Adalah karena semangat mereka, ambisi mereka untuk beramal dengan dengannya. Tujuannya adalah untuk beramal. Sebab kalau mereka belum paham, mereka membayangkan loh bagaimana untuk beramal dengannya. Nah, sehingga karena semangat itu mereka ingin paham apa yang dimaksud ini. Wafihi jawazul ijtihad. Dalam berita ini jawazul ijtihad, bolehnya berijtihad. Di malam yakin fihi dalil, dalam perkara yang tidak ada dalil padanya. Liannahum qalu ma qalu bijtihad, karena mereka berbicara dengan apa yang mereka bicarakan ketika Nabi belum memberitahu mereka. Ketika Nabi bangkit terus masuk ke kamarnya, mereka berbicara tentang siapa tujuh ini orang masing-masing dengan pendapatnya. Kalau makalu, mereka berkata apa yang mereka katakan, tentu dengan ijtihad mereka. Walam yungkir sallallahu alaihi wa sallam dzalika alaihim, tetapi yang demikian itu tidak diingkari oleh Nabi. Mereka berbicara, berusaha untuk memahami apa yang dimaksud daripada berita Nabi itu dengan ijtihad mereka. Tetapi ada satu ketentuan dalam hal ini. Tidak sembarang orang berijtihad. Kata syair, lakin akan tetapi al-mustahidu, seorang yang berijtihad, di dalam yakin ma'ahu dalil, kalau dia tidak punya dalil, la yajuzu lahu ayyuzima bisawabi nafsi, tidak boleh dia memastikan kebenaran dirinya kalau dia tidak punya dalil. Tidak boleh ya untuk memastikan kebenaran dirinya dan kebatilan yang lainnya kalau tidak punya dalil. Apalagi masih tingkatannya mengulang terkejut. Lebih parah lagi, malah tidak punya apa-apa itu namanya. Jadi haruslah orang berijtihad. Pertama, ijtihad itu harus ahli ijtihad. Ijtihad itu apa pengertiannya? Ijtihad itu berusaha untuk memahami dalil sehingga didapatkan kepastian hukum dari dalil itu. Jadi ijtihad memahami Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan kepastian hukum daripada itu. Nah, yang berijtihad ini harus ahli ijtihad. Orang yang mempunyai kemampuan dan diakui kemampuannya untuk berijtihad. Siapa yang mengakui kemampuan orang itu sehingga dia dianggap pantas berijtihad? Ya, para ulama yang mengakuinya. Ada pengakuan dari ulama. Siapa ulama itu? Ya, para ahli hadis. Para ulama itu ialah para ahli hadis, yaitu mereka yang menjadi rujukan umat Islam di dalam menilai sahih dhaifnya satu hadis, itu ulama. Atau mereka yang menjadi rujukan umat Islam dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mereka para ulama ini, ya, kalau mengakui seseorang bahwa orang itu mempunyai kemampuan untuk beristihad, maka barulah dia dianggap ahli istihad. Ya. Nah, ya kalau belum mampu untuk beristihad bagaimana? Ya kalau belum mampu beristihad, ya harus merujuk kepada ahli istihad di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh bikin penampilan sendiri, tetapi harus merujuk kepada ahli istihad, ya, di dalam memahami sebuah hadis atau sebuah ayat, ya, merujuk kepada enam ahli istihad. Begitu. Nah, kalau sudah mendapatkan rujukan dan sudah mentarjih rujukan itu dari berbagai akwal, dari berbagai pendapat ahli ijtihad, terus ditarjih, diambil, dipilih mana yang paling kuat pendalilannya, ya, maka itu namanya sudah sebagai thalibul ilm memilih dan memastikan adanya dari pegangannya yaitu Al-Quran Sunnah, tentunya lengkap dengan pemahamannya, bukan pegangan Al-Quran Sunnah punya dalil tapi pemahaman siapa? Pemahaman sendiri, wah, tak bisa itu, ya. Nah, orang punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah tetapi dengan pemahaman sendiri, itu tidak boleh untuk memastikan kebenaran dirinya, apalagi tidak punya dalil, tidak punya pegangan, tambah tidak perlu lagi memastikan dirinya, ya. Nah, begitu, ya. Demikian pula tidak boleh seorang mujtahid dengan ijtihadnya membatalkan ijtihad yang lainnya dengan tanpa dalil. Ya. Nah. Kemudian dikatakan bal yuqalu la'alla al-hukm kadha wa kadha. Mestinya kalau orang itu tidak punya dalil yang sharih, yang tegak, yang menunjukkan kepada apa yang diyakininya, itu bagaimana? Nah, dan hukum kata-kata, barangkali hukumnya begini dan begini. Tapi la'allah barangkali. Jadi tidak yuzim, tidak memastikan. Nah, dari mana ini bisa dipahami? Kaqaulis sahabat radhiyallahu anhum bi hadzal hadis. Seperti omongan para sahabat dalam hadis ini. Nah, kita lihat bagaimana omongan para sahabat. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari mereka para sahabat itu menyatakan bala allahumul ladina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali 70 ribu orang itu ialah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sehingga mereka mampu berkata tanpa adab tanpa hisab. La anda, ya, omongan sahabat di sini apa? La allahum, barangkali mereka, hati-hati. Waqala ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan bala allahumul ladzina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi syai'a. Sebagian lagi menyatakan barangkali mereka itu adalah, mereka 70 ribu orang itu ialah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Dan sebagian berpendapat demikian. Wa zakaru asya'a, dan para sahabat menyebutkan beberapa pendapat. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika mereka sedang berdebat itu, Rasulullah keluar kembali ke mereka. Saat baru, maka mereka memberitahukan kepada Nabi apa yang diperdebatkan itu. Faqala, maka Nabi langsung menjawab. Nabi tidak mengingkari, Nabi tidak melarang perbuatan mereka, membuat perkiraan itu, karena mereka yang membuat perkiraan itu adalah ahli istihad, para sahabat, Rasulullah alaihi wasallam, ahli ilmu. Sehingga Nabi tidak mengingkari demikian. Nah, maka Nabi memberi kepastian kepada mereka. Kepal, dia menyatakan, Umul ladina la yastarqun. Mereka 70,000 orang itu ialah orang-orang yang tidak pernah minta dirukyah. La yastarqun. Tidak minta dirukyah. Nah, kalau merukyah atau dirukyah, ya tidak apa-apa. Asal tidak minta dirukyah. Yang di permasalahkan di sini ialah minta dirukyah. Itu makruh. Perbuatan makruh. Rukyah itu apa? Orang itu dibacai dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan dirukyah. Dirukyah pada qaf berulang-ulang saya katakan ini karena memang terjadi kesalahan. Kalau lidah itu malas, oh minta dirukyah, oh dirukyah dinabur. Dinabur itu lihat ketika mau dipinang itu, perempuan yang mau dipinang itu dirukyah, bukan dirukyah tapi dirukyah. Nah, dirukyah dibaca ayat-ayat Quran, ayat kursi, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, begitu. Nah, 70,000 orang ini tidak minta dirukyah, tidak pernah minta dirukyah. Walayat tawun, tidak pernah pula mereka minta dikai itu juga pengobatan, salah satu jenis pengobatan Arab, yaitu dengan dinos sama besi menganga, besi yang dibakar di api sampai menganga sampai merah itu besi, dinos bagiannya dikeluhkan sakit katanya, dikai namanya, pengobatan Arab pada urat yang dikeluhkan sakitnya dinos itu. Nah ini namanya kai. Mereka tidak minta dikai, karena kai minta dikai itu adalah juga perbuatan makruh. Mengurangi nilai iman. Walaya tatayyarun, dan tidak tatayyur. Tatayyur itu maknanya ialah mempunyai pandangan sial. Meyakini adanya kesialan dari selain Allah. Rumah diyakini karena terus-menerus dagangannya rugi, rumahnya sial, pokoknya sial. Ini adalah pandangan syirik. Hari karena ada keyakinan hari tertentu itu harus sial. Jangan berpergian hari Rabu, karena hari Rabu itu hari sial. Kalau kebetulan terjadi kecelakaan, nah kan makanya jangan bepergian hari Rabu karena sial, hari sial. Ini adalah pandangan sore. Tidak ada hari sial. Ya. Nah, tidak ada tempat sial. Nah, yang ada kesialan ataupun keberuntungan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi 70 ribu orang itu tidak pernah mempunyai pandangan sial, tidak menganggap sial atau tidak termasuk tabayyur, ialah menganggap untung. Nah, meyakini perputus itu bisa mendatangkan untung, apalagi kalau dia berbunyi di hari malam Jumat Legi. Terakhirnya ada untung. Keyakinan ini adalah tabayyur namanya. Dan ini syirik ashghar. Termasuk daripada syirik ashghar, syirik kecil. Ya, merusakkan iman. Nah, ha? Terus mempercayai tanda-tanda. Kalau ada burung hantu, mau ada orang mati. Ya jelas mau ada orang mati. Semua orang hidup kan mau mati. Masa mau hidup terus? Jelas ada orang mau mati. Ya, ada pun kapannya ya nggak tahu. Ya memang ada orang mau ada orang mati. Nah, buat hasil kepercayaan-kepercayaan yang demikian ini adalah tabayyur. Ada kupu-kupu, mau ada tamu. Nah, ini tabayyur. Ini perbuatan syirik. Dan ini termasuk daripada syirik ashghar. Mempercayai demikian. Apa hubungannya kupu sama tamu? Nah, saya yang dipilih kupu, enggak kambing. Ada kambing masuk, mau ada tamu. Tamunya kambing itu. Haji manusia memang. Yang orang kalau sudah terkungkung atau terjebak oleh keyakinan syirik, itu tidak logis sama sekali cara berpikirnya itu. Nah, ini namanya khurafat. Khurafat itu keyakinan-keyakinan yang khawatir, yang dusta. Khurafat. Ya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka juga dikatakan selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Menunjukkan kesempurnaan iman. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman. Qauluhu faqara 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'akhbaruhu faqalahum alladheena la yastarqun wa la yattawun wa la yatabayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat kata beliau, la yaflubuna ruqyah min ahadin. Tidak minta ruqyah dari seorang pun. Wa la yaktawuna idha kana fihim ma yastashfi minhu bil kay. Dan tidak mengkai apabila di kalangan mereka ada orang yang minta disembuhkan sakitnya, maka tidaklah dia mengobati orang itu dengan cair. Wala yatatayyarun, dan tidak mereka tatayyur. Tatayyur itu tadi apa? Meyakini keberuntungan atau kesialan. Wa tiyaratu kata syair, dan at-tiyarah itu adalah syirik. Batalaku syirka rohkan. Maka mereka 70 ribu orang itu meninggalkan syirik total rohkan. Walam yang jilu hawa ijahum di ahadin sayat aluna huruf yata sama tauqoha. Dan mereka lam yang jilu hawa ijahum tidaklah menceritakan keperluan mereka kepada seseorang pun. Saya selalu nahu kemudian meminta kepada orang itu ar-ruqyah, minta diruqyah sama wawqaha ataupun apa yang lebih dari ruqyah. Tidak mau demikian, mintanya kepada Allah. Ya. Nah. Wa tarakul kayya. Dan mereka meninggalkan perbuatan kay. Wa in kana yuradu lisyifa. Walaupun yang diinginkan dengan kay itu ialah kesembuhan. Mengapa kau tidak mau diruqyah? Mengapa tidak mau minta diruqyah? Dan mengapa tidak mau kay? Dijelaskan oleh syekh, wal hamilu lahum ala dalika, yang mendorong mereka untuk bersikap demikian adalah quwwatu tawakkulihim ala Allah, kekuatan ketawakalan mereka kepada Allah. Wa taqwiduhum umurahum ilaih, dan semangat mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Tauhid menyerahkan semua urusan mereka ilaih kepada Allah. Wa illa tata'allaqa qulubuhum bi syai'in siwahu. Dan wa illa tata'allaqa qulubuhum bi syai'in siwahu. Dan tidak menggantungkan hati mereka dengan sesuatu pun dari selain Allah. Fi dhimmi ma jabbarahu wa qadahu, dalam perkara yang di bawah pengaturan Allah dan ketentuan Allah. Fala yarghabuna, maka mereka 70 ribu orang itu tidak mempunyai keinginan illa ila rabbihim, kecuali hanya kepada Tuhan mereka. Wala yarhabuna illa minhu, dan tidak takut dari siapapun kecuali dari Allah saja. Ini orang yang hatinya merdeka, total, tidak tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak takut dari siapapun kecuali dari Allah. Ini merdeka yang sebenar-benar merdeka. Tauhid itu menjadikan mental merdeka. Sebaliknya, orang yang syirik menjadikan mentalnya kerdil, tergantung kepada orang, tergantung kepada manusia. Sehingga karena tergantung kepada orang, jadilah mentalnya penakut, takut dari orang, takut dikucilkan, takut dokol, diberikot, takut, banyak takut. Ya, karena apa? Tawakalnya lemah. Ya. Sedangkan orang yang mempunyai kekuatan tauhid, Masya Allah, kalau dia terjakin dengan dalil dan dengan pemahaman terhadap dalil itu dengan cara benar, tidak peduli siapapun dan tidak akan takut dari siapapun. Nah, begitu keistimewaan orang yang bertauhid. Wa ya'taqiduna anna ma asabahum biqadrihi wa ikhtiyarihi lahum. Dan mereka 70 ribu orang itu sangat yakin bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak lain kecuali dengan takdir Allah. Dan yakin pula bahwa apa yang menimpa mereka adalah sebagai pilihan Allah. Allah yang memilihkan. Al-khairu, sesuatu yang baik itu ialah makhtarallahu lana, apa yang Allah pilihkan bagi kita. Itu yang baik, itu yang terbaik. Kejadian, suatu kejadian yang terbaik. Loh, dia rugi. Rugi sekarang. Tapi kamu diselamatkan dengan kejadian ini dari kerugian yang lebih besar lagi. Nah itu, husnudzon terus kepada Allah dalam menyikapi kejadian-kejadian walaupun musibah atau kerugian dirinya. Tapi engkau harus yakin bahwa Allah sayang kepada kamu sehingga menakdirkan kejadian ini untuk menyelamatkan kamu dari kerugian yang lebih besar. Tapi dapat musibah, iya, yakini bahwa dengan Allah menakdirkan musibah ini menimpa engkau adalah untuk menyelamatkan engkau dari musibah yang lebih besar. Allah memberi peringatan kepada kamu. Nah, jadi terus ada apa peluang untuk husnudzon kepada Allah. Begitu. Meyakini bahwa apa yang terjadi adalah betul-betul memang ditakdirkan oleh Allah. Dan itu adalah pilihan Allah. Begitu. Fala yabda'una illa ilaihi wahdahu fi kasbi dharrihim. Maka mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah semata. Tidaklah berharap kecuali hanya kepada Allah semata di dalam hal menghilangkan malapetaka yang menimpanya. Qala ta'ala an Ya'qub alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabiullah Ya'qub alaihi salam, innama ashku batti wa huzni ilallah. Nabiullah Ya'qub menimpa ditimpa kesedihan, yaitu anaknya yang paling dicintainya dalam hal ini Yusuf alaihi salam itu hilang dan tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa dan berdoa kepada Allah sampai sangkung pedihnya buta mata beliau, nangis terus sampai buta mata beliau. Dan tidak keluar dari mulut beliau perkataan kecuali tahu dalam musibah dan kesedihan itu. Kata-kata yang baik antara lain dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Nabiullah Ya'qub menyatakan innama ashku batti wa huzni ilallah, hanyalah yang aku keluhkan kepadanya daripada musibah yang menimpa aku dan kesedihanku hanyalah Allah yang aku keluhkan padanya. Aku hanya mengeluh kepada Allah. Ini adalah kata-kata yang baik, sehingga Allah abadikan kata-kata ini untuk menjadi teladan dan kita dalam menghadapi musibah, kematian, hilangnya anggota rumah tangga, hilangnya anggota keluarga, ya, kematian atau hilangnya harta atau hancurnya harta, dengan menyatakan demikian. Jangan sampai keluar kata-kata atau ratapan atau menyatakan tidak rela dengan musibah yang menimpanya. Ini keistimewaan mereka, 70.000 orang itu yang sudah diterangkan kemarin. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, minta tambah, terus ditambah setiap 1.000 orang daripada 70.000 orang itu membawa 70.000 orang yang lainnya, sehingga jumlahnya dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab dan berhijab dalam 4.970.000 orang. Nah, tambahan dari Allah. Ya, ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Masa bisa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. La tay'atu min rauhillah. Tidak boleh kalian putus asa dari rahmat Allah. Ketika Rasulullah memberitakan demikian, faqama Uqasyah bin Mihsan, maka berdirilah dari majlis itu seorang sahabat Nabi bernama Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Faqala qul Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk dari mereka. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, Uqasyah bin Mihsan, sahabi masyhur, sahabat yang terkenal. Syekh Jabatran, dia ikut perang Badar. Dan masyahid kullaha ma'an Nabi SAW, dan peristiwa-peristiwa peperangan semuanya bersama Nabi. Yahuwa min Bani Asad bin Khuzaimah. Dia adalah dari Bani Asad bin Khuzaimah. Qatalahu Tulaihah bin Khuwailid syahidan. Dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid sebagai syahid. Wa kana qad sara ma'a Khalid bin Walid bin Fidali ahli Rajah. Tulaihah bin Khuwailid itu salah satu daripada al-mutanabbi'un, orang-orang yang ngaku jadi nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk memerangi semua orang-orang yang mengaku jadi nabi. Di antara lain yang diperintahkan ialah untuk diterangi Tulaihah bin Khuwailid. Wa kana qad sara ma'a Khalid bin Al-Walid liqitali ahli Rijjah. Waktu itu Uqasyah bin Mihsan sara berjalan ma'a Khalid bin Al-Walid, bersama Khalid bin Walid, liqitali ahli Rijjah, untuk memerangi ahli Rijjah, orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi di zaman Abu Bakar Siddiq. Faqatala Bani Asad liriddatihim anil Islam. Maka akhirnya Uqasyah memerangi Bani Asad untuk karena sebab kemurtadan mereka dari Islam. Wa kana fihim Zulaikhah, dan di antara Bani Asad itu ada Zulaikhah. Wa qad idda'an nubuwwah, Zulaikhah ini ngaku jadi nabi. Wa qad zakuhu, kemudian diimani, diikuti oleh Bani Asad. Fa akramallahu Ukkasha 'ala yadihi, ha, maka Allah muliakan Ukkasha, ha, melalui tangannya. Lamma kana kafiran, naam, ketika dia kafir. Tsumma ba'da dzalika hadahu Allah ilal Islam, kemudian akhirnya Allah tunjuki dia masuk Islam. Wajahadal furs ma'a Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian memerangi Persia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar bin Khattab. Nah, subhanallah. Begitulah memang Allah kehendaki. Zulaikha bin Khuwailid ini dari Bani Asad. Nanti bukti nabi, akhirnya diperangi bersama Bani Asad. Kemudian Ukkasha dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dibunuh oleh Zulaikha bin Khuwailid ini. Syahid Ukkasha. Syahid. Terus Allah tunjuki Zulaikha bin Khuwailid kepada Islam, masuk Islam lagi, tobat dari pengakuannya jadi nabi itu. Summa ba'da dzalika hadahullah ilal Islam, Allah beri petunjuk kepadanya kepada Islam. Wajahadal kurs, ikut memerangi Persia di zaman Umar. Jadi di zaman Abu Bakar dia ngaku jadi nabi, kemudian sampai terjadi pertempuran, akhirnya menyebabkan Ukkasha itu terbunuh sebagai syahid di tangan Zulaikha ini. Dan kemudian setelah itu Zulaikhanya masuk Islam kembali, tobat. Allah tunjukkan dia di zaman Umar, yakni setelah Abu Bakar Siddiq, Zulaikha ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerangi Persia. Wasara lahu fil fursi waqa'i' ma'rufa fi siyar, dan terjadilah pertempuran yang dahsyat di Persia sana. Waqa'i', kejadian-kejadian yang ma'rufa yang sangat dikenal dalam sirah. Dan Zulaikha wa kana mimman istushhida fi qitalihim fi waqa'atil hayrah al-mashhurah. Ternyata Zulaikha dimuliakan oleh Allah syahid juga di dalam peperangan Hayrah, dalam memerangi Persia. Subhanallah. Nah, ini yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tertawa. Kata Nabi, kenapa Allah tertawa melihat seorang hambanya yang mukmin ikut dalam jihad? Wudhu biar seger, ikut dalam jihad dibunuh oleh seorang kafir yang ikut dalam tentara kafir, syahid yang dimukmini. Nah, si kafir yang membunuh yang syahid ini, yang membunuh mukmin ini, akhirnya diberi hidayah oleh Allah masuk Islam setelah peperangan itu. Akhirnya ikut dalam peperangan, syahid lagi. Dua-duanya syahid, padahal yang satu membunuh yang lainnya, dan ketemu di surga Allah. Allah tertawa melihat kejadian yang ditakdirkannya itu. Tertawanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kita yakini kalau Allah itu tertawa karena Rasulullah memberitahukannya kepada kita. Ya sudah, enggak usah kita pakai maksud ke sana kemari. Ya sudah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah ini Sulaiman, ya, dari Bani Asad, juga Ukasa bin Nahshon dari Bani Asad, kemudian Sulaiman membunuh saudaranya yaitu Ukasa ini, sehingga Ukasa syahid. Terus Allah kasih petunjuk kepada Sulaiman kembali ikut dalam jihad memerangi Persia, dan Sulaiman syahid juga. Nah, diberitakan di sini qauluhu faqala rasulullah faqala ya rasulullah ud'ullah faqala ya rasulullah ud'ullah ayaj'alani minhum. Diberitakan bahwa Ukasha menyatakan kepada Nabi di majlis itu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hijab itu. Jadi, kata Syekh Abdurrahman dalam kisah ini, anna syafa'at al-hayy liman sa'alahu du'a, bahwa syafa'atnya orang hidup kepada orang yang minta doa kepadanya, innama kanat bidu'ahihi, ya, adalah syafaatnya Nabi dalam hal ini dengan doa beliau. Wa ba'dal mauti qad ta'addara dhalika bi umurin la takhfa 'ala man lahu basira. Adapun sesudah meninggalnya Nabi itu tidak bisa mensyafaati. Ya. Nah, tidak bisa dimintai doa kalau sudah beliau meninggal. Ya, orang yang mati tidak bisa dimintai doa. Jatuhi kuburannya minta doa kepada beliau enggak bisa. Qad'adara dzalik adalah terhalang untuk bisa menunaikan itu. Diumurin layak fa'alaman lahu basirah, dengan perkara-perkara yang tidak tersembunyi bagi orang yang punya basirah mata hati. Faman sa'ala majitan au ghaiban, maka barang siapa yang minta doa atau minta syafaat kepada mayit, bisa dipanjatkan kepada Allah. Bapak ja'alahullahu liddan lillahi kama kanal musyrikuna kadhalik, maka berarti dia telah menjadikan pihak yang dia mintai itu sebagai sekutu bagi Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kadhalika wa qala ta'ala, Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, dan kalian itu memang telah tahu annahu rabbukum, kalian telah tahu bahwa hanya Allah lah Tuhan kalian, wa khaliqukum, dan hanya dia saja pencipta kalian, wa man qablakum, dan hanya dia yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, wa asbaqa alaikum ni'matan zahiratan wa batinah, dan dia saja yang melimpahkan kepada kalian nikmat yang zahir maupun batin. Fala targhabu anhu ila ghairi, oleh karena itu janganlah kalian mengharapkan kepada selain Allah. Bal akhlisu lahul ibadah, bahkan ikhlaskanlah bagi Allah saja ibadah itu, bi jami'i anwa'iha, dengan segenap jenis-jenisnya, bima tatrubunahu min qalilin aw katsir, dalam perkara yang kalian minta dalam baik itu sedikit ataupun banyak. Qauluhu Kemudian ketika Abbasyah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikan aku termasuk 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Karena anta minhum. Nabi mengatakan engkau termasuk dari mereka. Diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman, lima ya'lamuhu sallallahu alaihi wa sallam min imanihi wa fadli wa jihadi. Karena Allah mengerti, karena Rasulullah mengerti tentang imannya Abbasyah dan keutamaannya serta jihadnya Abbasyah ini. Karena Rasulullah tahu Abbasyah ini ikut perang Badr. Seandainya Abbasyah ini tidak punya keistimewaan kecuali hanya ini, cukup untuk meyakini bahwa Abbasyah ini orang yang diridhai oleh Allah, orang yang termasuk 70 ribu orang. Mengapa? Karena sama fil hadis, karena Rasulullah memberitahukan apa? La'allallahu yattala'a ala ahli Badrin. La'alla, kalau bagi Allah, la'alla itu artinya semoga. Semoga, kalau bagi Allah itu adalah kepastian. Kalau semoga bagi manusia adalah harapan kerja. Ya. Tapi kalau la'alla bagi Allah adalah kepastian. Sebab yang membuat ketentuan hanyalah Allah. Kata Nabi, la'allallah ittala'ala ahli Badr. Bahwa Allah suatu saat melihat kepada orang-orang mukminin yang ikut dalam perang Badar sebanyak berapa? 314 orang. Ya, yang ikut dalam Badar dari sahabat Nabi. Allah melihat orang-orang yang ikut perang Badar, maka Allah menyatakan apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat apa yang kalian mau, karena aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya. Abbasyah ikut dalam, termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Maka ketika Abbasyah berdiri terus menyatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Langsung Rasulullah menyatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Karena Allah memberitahu kepada nabinya, ini orang ikut perang Badar dan ternyata dari perusahaan sesudah pernyataan itu, Abbasyah mengakhiri hidupnya sebagai syahid, yaitu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, summa qama rajulun akhar faqala, kemudian berdirilah orang lain, halaman 25. Apa? Summa qama rajulun akhar, kemudian berdirilah orang lain. Faqala, orang lain itu mengatakan, udullah ayya ja'alani minhum, ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk dari mereka. Faqala, sabaqaka biha Abbasyah, engkau telah dibunuhi oleh Abbasyah. Nah, jadi al-zahir kata Syekh Abdul Rahman di footmap itu, bawah itu footmap ke 1 halaman 25 berlanjut sampai halaman 26. Qauluhu summa qama rajulun akhara faqala udullah ya ja'alani minhum faqala sabaqaka biha Abbasyah. Wadzahir, kata beliau, yang nyata dari pernyataan Nabi ini, annahu arada salawatullah wa salamu alaihi saddad dari'ah, bahwa Rasulullah dengan pernyataannya ini ingin menutup ad-dari'ah, ingin menutup jalan kepada yang tidak tahu. Bagaimana? Li'alla yatata'a an-nasu yasu'ali dzalik. Supaya jangan berturut-turut orang berdiri semuanya untuk minta yang demikian itu. Faya ta'aluhu man laisa ahlan nabi. Sehingga nanti akan minta kepada nabi orang yang tidak termasuk daripada 70 ribu orang. Kemudian kalau dia minta, kalau dia bertanya seperti itu, kalau nabi tidak menjawab bagaimana? Kalau nabi menjawab, kalau tidak termasuk dari mereka, itu asal dia. Nanti akhirnya jadi madarat bagi dia. Nah, ini tentunya adalah merusak dia. Wadhalika minhu sallallahu alaihi wasallam ta'ridun kama la yakfa. Dan Rasulullah akhirnya melakukan upaya ta'rid, menutup pintu itu dengan ta'rid, yaitu dengan pernyataan penolakan yang baik, yaitu engkau sudah didahului oleh Al-Qaeda. Sudah, berarti yang lainnya langsung paham. Oh, berarti Rasulullah tidak akan mau lagi menjawab. Sehingga tidak ada lagi yang berdiri sesudah itu. Begitu hikmahnya Rasulullah mengatakan. Sebab kalau jawab, engkau bukan termasuk dari mereka. Dan dia akhirnya kemudian akan hilang semangatnya lagi di dalam menjalankan upaya memperbaiki diri. Nah, begitu. Dan dari riwayat ini juga, riwayat yang diceritakan di sini, kita mengambil apa? Satu pelajaran. Boleh kita minta doa dari orang, kita minta doa dari orang soleh. Seperti Ukasha minta doa dari Nabi. Ya. Nah. Maka kita boleh minta dari orang soleh, tolong doakan saya. Seperti juga yang kita baca dalam Riyadhus Shalihin, Umar bin Khattab minta doa dari salah Abu Uwais al Uwais al Qarni. Ya. Maka boleh minta doa dari orang yang soleh yang masih hidup. Dan dilarang itu minta doa dari mati, orang mati. Itu tidak boleh. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup?